keras. Beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Dengan kasihmu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cintamu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa. Beriku jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku semuanya. Amin ya Allah. Terima sujudku, izinkan ku bertaubat. Terima. Amin ya Allah. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Terima sembah sujudku, terimalah doa. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Barat Maulana, kurang keras. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Bara Maulana yang cowok.